menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iDream? Kembali kami menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Di hari ini kita di edisi Fikih Wanita yang pastinya akan membahas tentang fikih untuk Anda. Selama 1 jam 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda bersama narasumber kita hari ini. Yang seperti biasa akan hadir Ustazah Nurhamidah LC-MAG, akan hadir di tengah-tengah kita, akan menyampaikan materi terkait tema yang akan kita bahas hari ini. Ustazah Nurhamidah LC-MAG, beliau ini adalah dosen STAI Al-Qutwah Depok. Beliau ini juga Syariah Consultant Center dan juga seorang guru dan juga narasumber keislaman. Hari ini selama 1 jam 30 menit ke depan, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa menggunakan email di idream.id@gmail.com, atau untuk Anda juga bisa mendengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id, dan juga untuk Anda bisa melalui Facebook dan juga akun Twitter kita ya di idream_id. Baik sahabat iDream, di tengah-tengah kita sudah bersama Ustazah Nurhamidah di hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi nih bertemu Ustazah untuk membahas mengenai fikih wanita ya, di Inspirasi Keluarga hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas apa nih Ustazah? Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit apa saja yang akan kita bahas selama 1 jam 30 menit ke depan Ustazah. Karena kita adalah seorang wanita yang tidak hanya berinteraksi dengan anak dan suami, tapi juga kita makhluk sosial, yeah, ya, bertemu dan berteman dengan banyak orang di luar rumah. Maka insya Allah pada hari ini kita akan membahas bagaimana fikih pertemanan dan juga bertetangga. Fikih berteman dan juga bertetangga ya. Betul, sebenarnya. Betul, insya Allah. Luar biasa sekali sahabat iDream, kita hari ini akan membahas ternyata luas sekali yang diajarkan atau mungkin juga dibahas atau diajarkan oleh Islam ya, saya terutama untuk mengatur kita juga bagaimana berteman dan juga bertetangga. Nanti kita akan bahas untuk Anda di Inspirasi Keluarga hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini kita berbicara mengenai fikih wanita. Bersama narasumber kita ada Ustazah Nurhamidah LC-MAG yang akan berbicara. Hari ini kita akan membahas bagaimana fikih berteman dan juga bertetangga. Silakan untuk Anda sahabat iDream yang ingin bergabung, saya ajak kembali untuk bisa bergabung melalui email kita di idream_id@gmail.com. Dan untuk Anda juga bisa mengakses kami melalui live streaming di www.idreamradio.id. Baik, sahabat iDream, kita langsung aja nih ke Ustazah. Ustazah, ternyata Islam ini bukan hanya mengajarkan bagaimana tentang beribadah, tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur bagaimana kita berteman dan bertangga. Seperti apa nih Ustazah? Ya, betul. Islam adalah agama akidah, juga agama ibadah, juga ya agama sosial, juga agama bisnis, ya agama politik, agama militer. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin. Sebab Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita di dunia ini. Dan sebagaimana kita tahu, di dunia ini kan kita aktivitas sosialnya lebih banyak dibanding aktivitas ibadah kepada Allah. Iya, betul. Ya, agar ya selama kita beraktivitas sosial juga dalam rangka diridhoi Allah, dalam konsep beribadah ya menuju ridhonya Allah, maka Allah pun harus menurunkan konsep ya hablum minannas, hubungan sosial. Di antaranya juga bab yang sangat kecil, bagaimana berteman, bagaimana bertetangga, itu diatur di dalam Islam. Agar tidak ada yang dilakukan di dunia ini kecuali semuanya adalah baik. Ya kan? Dan kebaikan itu tidak boleh subjektif. Ya, kebaikan itu kan harus objektif dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kebaikan itu subjektif menurut manusia, nanti bisa jadi saya merasa udah jadi tetangga yang baik. Ternyata menurut Allah ya kamu bukan tetangga yang baik, kamu tetangga yang merugikan tetangga yang lain. Harus ada dasar ya yang mengatur bagaimana berteman bertetangga secara baik di dalam Islam. Oke. Seperti nah, itu. Sebagai referensi kita juga nih untuk pembahasan berteman dan bertetangga ini, Ustazah, ada enggak sih di dalam Al-Qur'an atau mungkin juga hadis yang menyampaikan atau mengatur bagaimana kita berteman atau juga bertetangga? Ustazah? Betul. Ya, secara lengkap ya mungkin beberapa ayat akan kita angkat. Ya, pertama dalam surat Adz-Dzariyat surat 51 ayat 56. Di mana ayat ini membicarakan tentang konsep ibadah secara umum terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini ya kan harus diperjelas. Apa sih dimaksud dengan ibadah? Karena tujuan kita hidup ini kan ibadah. Jadi ibadahnya seperti apa? Nah, ayat ini kemudian dijelaskan dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Hajj surat 22 di ayat ke-77. Seperti apakah ibadah itu? Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ibadah kepada Allah dengan cara hai orang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu dan ibadahlah pengabdian kepada Allah. Ini ibadah dalam ruang lingkup hablum minallah. Ayat ini dilanjutkan wa fa'alul khaira dan tebarlah kebajikan. Ya, berarti Allah tidak butuh kebaikan kita. Sehingga ayat ini Allah menyuruh kita untuk berbuat baik dengan sesama manusia, sesama makhluk hidup. Ya, berarti ibadah dengan sesama manusia, ibadah dengan sesama makhluk hidup adalah kita melakukan kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, kemudian pertanyaan lagi. Kalau berbuat baik dengan manusia, ruang lingkupnya siapa sajakah yang harus merasakan kebaikan kita, kan begitu kan? Karena manusia banyak ya Ustaz. Banyak. Apakah ada dispensasi kita boleh melakukan kejahatan ya kan kepada orang tersebut? Karena yang disebut dengan ibadah hablum minannas kan berbuat baik. Nah, ayat ini dijelaskan lagi dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-36. Di mana lebih jelas lagi disebutkan di ayat ini wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan mensekutukannya. Diawali dengan hablum minallah. Jangan menyakiti Allah dengan mensekutukannya. Lalu dilanjutkan ya, yaitu wabil walidaini ihsana. Kamu harus berbuat baik dengan siapa saja? Pertama, dengan kedua orang tua. Wabidil qurba, karib, kerabat. Kemudian wal yatama, anak yatim. baik anak yatim yang masih kecil ataupun anak yatim sudah dewasa. Ayat ini tidak menyebutkan secara khusus. Yang penting dia adalah yatim. Siapa lagi yang harus merasakan kebaikan kita? Wal masakin, orang miskin. Siapa lagi? Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Tetangga dekat nyebelin. Gimana? Kata Allah yang penting tetangga dekat. Terus yang baik ya ternyata yang baik, ya kan? Yang jauh ternyata yang lebih baik. Nah, Allah sebutkan juga baik tetangga dekat, ayah ataupun tetangga jauh. Kemudian siapa lagi? Ya kan? Wal sahibi bil jambi, orang yang ada di samping kamu. Ya, dimanapun kita berada. Pokoknya sahib bil jambi, siapapun yang ada di samping kita. Ya, dia siapapun harus itu, merasakan walaupun kita enggak kenal Ustazah ya. Sahibi bil jambi, siap ya, sahib yang ada ya. Sahib ini tidak seperti bahasa Indonesia artinya sahabat. Sahib ini pokoknya orang yang bersama dengan kita pada saat itu. Baik kita kenal atau tidak kenal, bil jambi, yang ada di samping. Kemudian siapa lagi? Wabnis sabil, anak jalanan. Atau orang-orang yang tidak punya rumah, musafir, kan begitu kan. Ya, kemudian juga siapa lagi? Wa ma malakat aymanukum, siapapun yang ada di bawah kekuasaan kita. Jadi ayat ini lebih menjelaskan lagi siapa sajakah yang harus merasakan kebaikan kita. Di dalam ayat ini sungguh secara universal. Artinya mas, tidak ada satupun orang yang kita jumpai di dunia ini enggak tersebut di ayat ini. Semuanya tersebut. Semua ada. Ya, berarti hubungan baik dengan manusia tak terkecuali. Semua orang yang pernah mengenal kita, yang pernah bertemu dengan kita, mereka harus merasakan kebaikan kita. Kalau ada orang yang tidak disebutkan ya di dalam ayat ini, tapi kita jumpai, ya ternyata nggak disebutkan, berarti pengecualian. Kita boleh ngejahatin dia, kan begitu kan? Tapi ternyata di ayat ini semuanya disebutkan. Semuanya disebutkan. Tanpa terkecuali. Itulah artinya ayat-ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran, ya apakah Islam mengatur hubungan bertetangga? Ya, secara garis besar ya Allah sudah menyebutkan siapapun, mau tetangga dekat, tetangga jauh, ya karib kerabat, ya mereka ya untuk menunjukkan ibadah kita kepada Allah dengan hablum minannas adalah berbuat baiklah kepada mereka. Luar biasa Islam itu. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa setiap ayat itu selalu mengawali bagaimana hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah baru hablum minannas. Apakah berarti ini kita harus menyelesaikan urusan kita dulu dengan Allah baru dengan manusia, atau bagaimana nih Ustazah? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjawab pertanyaan ini. Ya, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan hubungan dengan Allah. Gak ada yang tahu. Ya, tapi Allah menyebutkan, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tunjukkan ada efeknya. Yaitu apa? Ya, ya fal yukrim jarahu. Dia akan mampu memuliakan tetangganya. Fal yukrim dhaifahu. Dia akan memuliakan tamunya. Fal yakul khairan. Dia akan berkata yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Artinya buah dari keimanan kita kepada Allah akan terlihat dengan bagaimana kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang yang bersama dengan kita. Baik kenal maupun gak kenal, ketika itu adalah tetangga. Baik kenal atau gak kenal, ketika itu adalah tamu yang kita persilahkan. Ya, maka ya siapapun yang sudah nasibnya kita bertetangga dengan dia, maka keimanan kita kepada Allah dan hari akhir itu dipertaruhkan pada saat itu. Jadi kita jangan berani mengaku beriman dulu kalau kita tidak memuliakan atau berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, gitu Ustazah ya. Ya, disinilah pentingnya kalau nyari rumah, jangan nyari fisik. Tapi cari tetangga. Lingkungan. Karena lingkungan itulah tetangga itu yang akan menentukan keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Kan begitu. Baik Ustazah, kita break lagi, break dulu sejenak nih Ustazah. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa sih tetangga, siapa saja sih yang disebut dengan tetangga dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Baik sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita, masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda sedang mendengarkan 1044 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family. Sukses itu tak selamanya berkenaan dengan materi. Namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Dengarkan Inspirasi Keluarga yang mengkaji seputar konsep rumah keluarga Indonesia bersama narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di 10.44 AM. I Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family, terima kasih sahabat I Dream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga edisi Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamida. Hari ini kita berbicara bagaimana kita bertetangga dan juga berteman. Tadi sudah dijelaskan di sesi pertama di mana Al-Qur'an menjelaskan bagaimana kita untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, siapapun yang berada di sekitar kita. Dan pastinya juga tetap harus menjaga dan terus beriman kepada Allah SWT. Dan salah satu membentuk beriman kita kepada Allah SWT itu adalah dengan berbuat baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah Ustazah, kalau kita berbicara masalah tetangga nih Ustazah, kalau orang mengenal tetangga itu yang di sebelah rumah, nah mungkin dalam Islam yang disebut tetangga itu yang mana nih Ustazah? Iya, kalau mengacu kepada surat An-Nisa di ayat ke-36 ya, bahasa Al-Qur'an akhirnya berkembang dengan bahasa para mufassir, para ahli tafsir. Ya, di mana ya, Al-Qur'an ini Allah hanya menyebutkan dengan bahasa wal jari dil qurba. Diterjemahkan tetangga dekat. Kemudian juga ya wal jaril junubi, tetangga jauh. Para ulama akhirnya memberikan penafsiran yang dimaksud dengan tetangga dekat bisa jadi yang pertama tetangga secara dekat kekerabatannya. Okay. Ya, kakak, adik, ya, walaupun domisilinya jauh, tapi ketika secara dil qurba kekerabatan itu sangat dekat, maka termasuk ayat ini. Yang kedua, ya, yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah dekat secara domisili. Oke, ya makasih kan? Ya Ustaz. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kalau apartemen. Kalau mau dilihat kira-kira batasannya berapa rumah, mungkin kita bisa mengacu kepada dosa zina. Ya kan? Dosa zina ini bisa berefek, ngefeknya itu kan kepada 40 rumah. Tetangga, 40 rumah kan gitu kan? Gitu kan? Nah, 40 rumah itu ya kena dampak dari sebuah kemaksiatan yang didiamkan. Ya gara-gara satu kemaksiatan didiamkan oleh orang soleh, ya maka ya kan kesolehannya itu dianggap tidak berbuah, tidak ada buktinya, ya karena kemaksiatan itu didiamkan orang soleh, maka 40 ya kan rumah karena kemaksiatan itu didiamkan itu kena efek dosanya. Jadi kan 40 ya itu kalau rumahnya rapet-rapet. Ya kan kalau rumahnya besar-besar. Karena kalau hitungan RT pun itu kan juga udah rukun cukup, udah memenuhi ya, Bu, tetangga. Ya kalau dilihat dari bahasa Indonesia kan RT itu rukun tetangga. Berarti satu RT itu disebut masih tetangga. Kan gitu kan? Kalau satu RW berarti udah tetangga ya RT kan gitu kan. Nah, itu kalau penafsiran tetangga dekat. Nah tetangga jauh juga begitu. Yang dimaksud dengan tetangga jauh bisa jadi tetangga secara kekerabatan yang jauh, jadi saudara jauh. Atau bisa jadi disebut juga tetangga yang jauh secara domisili. kalau 40 rumah itu disebut tetangga dekat, kalau RT disebut tetangga dekat, nah kalau di atas 40 rumah tetangga jauh. Okay. Berarti kalau udah lintas RT, udah masuk RW masih disebut tetangga, tapi tetangga jauh. Okay. Kan begitu, ya artinya ring bertetangga itu dekat dan jauh, ya semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan efek kebaikan kita. Oke, nah untuk tetangga dekat dan tetangga jauh ini apakah sama kebaikan yang harus kita lakukan atau kewajiban kita di dalam Islam ini sama untuk tetangga dekat dan tetangga jauh ini? Ustazah. Ya, di dalam Al-Quran ya berisi tentang akidah, ya berisi tentang hablum minallah, ya, ya muamalat, dan juga di dalam Al-Quran berisi tentang asmaul husna. Juga berisi tentang al-qasas, cerita. Nah, dengan asmaul husna kita akan bisa belajar, karena asmaul husna itu tidak sekedar nama-nama Allah, tapi asmaul husna mengajarkan bagaimana akhlak kita. Okay. Ya, yang diajarkan oleh Allah dalam asmaul husna untuk bagaimanakah berinteraksi, berbuat baik antara tetangga yang muslim ataupun non muslim, mau nggak mau kita juga harus belajar dari asmaul husna. Ya, untuk berbuat baik kan diawali dengan kata bismillah, basmalah. Yeah. Nah, asmaul husnanya itu di dua kata, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Agar kebaikan kita semuanya dianggap dan diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Maha pengasih, pemberi. Orang bilang Maha pengasih. Karena kalau diterjemahkan Maha pengasih, asal katanya kasih, nanti akan liar mas ketika Ar-Rahim artinya Maha penyayang. Dalam bahasa Indonesia ada dua kata jadi satu, kasih sayang. Nanti kasih sayang Ar-Rahman apa Ar-Rahim kan gitu kan. Nah, kita ambil sinonimnya aja. Ar-Rahman Maha pengasih, asal katanya kasih berarti kan memberi, berarti sifat Allah yang pertama adalah Ar-Rahman Maha pemberi. Allah dengan sifat Ar-Rahman tidak bakhil, gak pelit kepada semua makhluk, baik yang beriman ataupun gak beriman, yang menantang Allah. Pokoknya Allah memiliki sifat Ar-Rahman, gak pelit. Semua fasilitas dan kebutuhan hidup Allah beri. Nah, itu yang kita pakai ketika kita berinteraksi dengan semua manusia, muslim maupun non-muslim, saudara maupun tidak. Jangan membahagiakan kita atau nyebelin kita, jauh dekat gitu ya. Jauh atau dekat, menguntungkan kita atau tidak menguntungkan, gunakan sifat Ar-Rahman Maha pemberi. Gak pelit, gak bakhil. Kebaikan yang sifatnya kemanusiaan, hak hidup, ya, hak bertetangga, maka berikan tanpa melihat latar belakang agama. Misalnya apa? Dia sakit, perlu ditolong. Ya, tolonglah, jangan lihat ngapain nolong, oh, dia bukan muslim. Jangan, maka tandanya kita tidak memiliki sifat Ar-Rahman. Ya, dia ya misalnya dalam kesulitan ekonomi, kita mau bantu, bantu. Ya, kenapa? Kalaupun kita tidak bantu, Allah Ar-Rahman, Allah bisa jadi akan memberikan solusi kepada dia. Ya, walaupun dia tidak beriman, karena Allah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim artinya Maha penyayang. Asal kata sayang kan ya bisa jadi sinonim dengan cinta. Nah, Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman. Ya, apa yang Allah berikan kepada orang beriman? Ya bisa jadi ridho. Ya kan? Kemudian juga ampunan, keberkahan, kemudian juga surga. Nah, itu khusus hanya orang yang beriman. Kita perlakukan sama. Ya, hal-hal yang sifatnya Allah hanya memberikan untuk orang beriman, maka kita berikan juga untuk tetangga yang beriman. Kepada yang non, jangan berikan ini. Misal, meninggal, dia butuh bantuan agar ini jenazah bisa dikubur. Kita bantu, walaupun non. Kenapa? Hak semua orang untuk dibantu. Tapi ketika kita doakan, ya Allah, biar diampuni dosanya. Berarti sudah beda. Sudah beda. Karena ridho, ampunan, surga, keberkahan itu hanya Allah berikan khusus untuk orang beriman. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa untuk tetangga kita ini, Ustazah, ada yang bisa kita perlakukan sama, ada yang tidak bisa kita perlakukan sama, tergantung dari keimanan tadi ya, Ustazah. Oke, baik. Nanti kita di sesi berikutnya mungkin akan membahas lebih jelas lagi nih, Ustazah, bagaimana kita adab kita dan juga bagaimana kita bertetangga untuk yang sesama muslim atau juga untuk non muslim. Baik, untuk Anda sahabat Edream, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetap di 1044 AM Edream Radio, Successful Muslim Family. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan streaming kita di www.idream.id. Dan saya ajak kembali untuk Anda bisa bergabung yang ingin memberikan pertanyaan terkait bagaimana kita berteman dan juga bertetangga diatur dalam Islam. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di sini melalui email ya, di idream.id@gmail.com. Baik Ustazah, kita tadi sudah dijelaskan di sesi sebelumnya bahwa kita diatur untuk bagaimana kita bertetangga dengan muslim dan non muslim. Ada yang harus kita lakukan, bisa kita lakukan bersama, atau mungkin juga kita perlakukan sama, atau juga kita perlakukan berbeda, tergantung tadi menurut Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim tadi. Nah, kita ke yang sesama muslim dulu nih, Ustazah. Bagaimana kita, hal-hal apa saja nih yang bisa, yang harus kita lakukan dan berbuat seperti apa nih kepada sesama muslim, Ustazah, dalam bertetangga? Ya, dalam bertetangga, saya ingin mengingatkan dulu, ya kan, untuk sesama muslim, ya, biasanya kan suka nenangga. Ya kan, suka nenangga berarti kan suka berkunjung ke rumah tetangga. Ya karena kalau udah sifat rahim, ya berarti khusus untuk orang beriman, maka orang beriman itu harus mengikuti maunya Allah. Okay. Ya ketika bertetangga. Ya, itu ada maunya Allah nih, Ustazah. Ya, itu ada dalam surat An-Nur, surat 24 di ayat yang ke-20 7. Karena ayat ini diawali dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berarti ya ini adab bertetangga khusus sesama muslim. Dengan sifat Allah Ar-Rahim. Tunjukkan kasih sayang kita kepada tuan rumah ketika kita sebagai tamu, atau ketika kita ya sebagai tamu, ya hormat kita kepada tuan rumah itu dengan ayat ini. Ya, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kalian masuk ke rumah tetangga kamu, ya, sebelum yang pertama adabnya adalah minta izin dulu. Oke. Baru mengucapkan salam. Oke, minta izin sama salam. Bedanya apa nih, Ustazah? Nah, sebab begini. Kan biasanya salam dulu baru minta izin, Ustazah. Pengalaman, kalau orang tuh menganggap tamu itu kan mendatangkan berkah. Yeah. Ya, begitu dia datang, dia yakin temennya, tetangganya itu ada di dalam rumah, kan ketuk, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan. Kayaknya ada deh. Ya kan, sampai ditelepon tuh kan ada orangnya di dalam. Kan gak dibukain, akhirnya bisa jadi, gimana sih, jauh rezeki tuh orang. Tamu datang bawa berkah malah ditolak. Padahal ya yang salah itu adalah tamu. Ya kan, ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya ketika seorang tuan rumah mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya seringkali tamu-tamu itu datang ke rumah langsung nyelonong, ya sedangkan saya kan tidak siap. Tapi kalau kita mau bilang, eh permisi dulu dong, alah kayak orang penting aja, kan gitu kan? Ya izin dulu dong, ah kayak orang penting aja. Kalau kita yang membuat peraturan seperti itu sebagai tuan rumah, maka orang lain kan menganggap dia tamu, apa dia tuan rumah yang sombong, belagu, belum jadi pejabat aja udah harus izin gitu kan? Allah tahu ya apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam berinteraksi. Akhirnya apa? Diturunkan ayat ini. Jadi etika pertama ketika bertetangga, sebelum masuk ke rumah si tuan rumah, izin dulu, minta izin dulu, apakah saya nanti mau kesini jam segi, jam segini ya, diperkenankan atau tidak. Konfirmasi dulu ya Bu ya. Konfirmasi dulu. Kalau ternyata gak diizinkan, ya jangan menganggap nolak rezeki. Ya kan, kenapa Allah yang nyuruh? Karena Allah ingin menghargai hak tuan rumah. Ya kan? Sebab kalau tuan rumah sudah mempersilahkan tamu itu masuk, keimanan kepada Allah dan hari akhir itu dipertaruhkan. Kalau dia udah sebel sama tamunya, udah keburu nyelonong, udah biarin aja, gak usah dikasih minum, dicuekin aja, biarin sampai tamunya kapok gitu kan. Berarti apa? Dia dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kan Allah yang kasihan sama tuan rumah ini, karena keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat kan dipertaruhkan. Untuk itu dia harus siap menerima tamu. Nah tamu dengan demikian, pertama harus izin dulu, konfirmasi dulu. Begitu udah oke, ya baru salam. Ya, salam itu pun dibatasin sama Rasulullah hanya 3 kali. 3 kali ya. Bukan berarti satu rombongan masing-masing 3. Ya. Kali datang 3 ya, baru ya. Mau berapa orang pun ya. Siapa yang mengucapkan salam, maka yang lain menjawab. Ya, karena itu yang terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah mengucapkan assalamualaikum, sahabat waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi bukan Rasul 3 kali, sahabat 3 kali, enggak. Begitu yang ketiga kali, assalamualaikum, waalaikumsalam, Rasulullah pergi. Ya Rasulullah, kan udah janjian. Artinya ini Rasulullah yang datang, ya kan? Gak selayaknya seperti ini. Ya Rasulullah, ya kan? Kalau memang ya 3 kali Allah mengingatkan seperti itu. Fa ilam tajidu fiha ahadan, kalau udah 3 kali kita ngucapin salam ternyata gak dijawab, maka ya kafala tadkhuluha. Jangan paksain masuk. Ya Allah, pintu dapur, pintu kamar, pintu teras misalnya. Ah ini enggak dibuka. Assalamualaikum. Itu enggak adab. Diintip lagi ke kaca. Diintip lagi. Enggak boleh. Kalau udah 3 kali Rasul mengajarkan jangan paksa masuk. Atau 1 kali, 2 kali dijawab. Waalaikumsalam. Tapi maaf, saya enggak bisa nerima tamu. Silakan pulang. Apa yang harus dilakukan? Harus pulang. Pulang. Enggak boleh ngedumel. Ih, nolak rezeki, enggak boleh. Ya huwa azkalakum. Sampai Umar bin Khattab nih, Mas Rudi, itu sampai kepingin dapat gelar azka dari ayat ini dengan cara Umar kepingin banget ketika dia sudah janjian mau bertamu, begitu sampai depan rumah, tuan rumahnya nolak. Kepengen banget. Ternyata enggak ada yang berani melakukan itu. Kalau udah janjian sama Umar untuk bertamu, maka ketika Umar datang langsung dibukain. Padahal Umar kepengen banget. Ya begitu janjian sampai rumahnya sahabatnya atau temannya, Umar disuruh pulang. Tapi gak pernah kedapetan. Gak ada yang berani. Hanya untuk mendapatkan gelar azka. Kamu punya jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Nah itu pertama dalam adab dengan sesama muslim. Tolong ya ketika bertamu, walaupun itu adalah rumahnya manusia, tapi yang membuat aturan untuk bertamu bukan si pemilik, bukan si tuan rumah, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, pastilah ya dalam hubungan dengan sesama muslim, ada sifat Allah yaitu ar-ridho, saling ridho. Belajarlah untuk ridho dengan tetangga kita ketika mereka punya banyak kekurangan. Lapang dadalah dengan kekurangan tetangga kita. Bersabarlah atas kekurangan tetangga kita. Ya, maafkanlah segala kesalahan tetangga kita. Karena Allah memperlakukan itu untuk orang beriman. Walaupun kita punya banyak salah, punya banyak kekurangan, lalu kita minta ridho, Allah ridho. Lalu kita minta ampun, Allah ampuni. Perlakukan sama dengan tetangga muslim. Saling lapang dada, legowo. Ya, kemudian juga berhusnuzon. Ya, berpositif thinking. Ya kan? Karena kalau itu sudah tidak dimiliki dengan sesama muslim, berarti ada yang gak beres dalam keimanan kepada Allah dan dari akhirat di komunitas itu, di masyarakat itu. Ya, susah untuk mendapatkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Susah untuk mendapatkan gelar negeri yang makmur, lalu ampunan Allah yang selalu diturunkan. Kenapa? Karena sesama tetangga aja, sesama orang beriman itu tidak saling ridho, tidak saling berlapang dada. Ya, dan jangan lupa saling mendoakan. Jangan bukan tetangga kita ada yang punya masalah, ya dirudung kesusahan, kesulitan, oh biar mampus tuh. Ya Allah. Ya tandanya ya ada yang salah dari keimanan kita. Tapi saling mendoakan. Bahkan ketika kita mendoakan tetangga kita, dia tidak tahu sebenarnya kebaikan buat kita. Karena doa untuk saudaranya itu malaikat mengatakan amin. Ya Allah kabulkanlah untuk dia dan berikan juga apa yang dia minta untuk saudaranya, diberikan juga untuk dirinya. Inilah yang terjadi di masyarakat Muhajirin dan Ansar. Jangan tetangga Muhajirin dan Ansar menjadi tetangga yang kuat karena memang sifat Ar-Rahim, Ar-Rahmah itu tercermin di dalam komunitas bertetangga Muhajirin dan Ansar di Madinah. Seperti itu. Kalau memang kita ingin mengembalikan bagaimana sih bertetangga yang idealis, ya, dengan sifat Allah Ar-Rahim, dengan tetangga yang sesama muslim. Nah, itu bersama dengan tetangga sesama muslim. Nah, bagaimana dengan tetangga non muslim? Pasti ada batas-batasan tertentu. Betul. Yang harus kita perhatikan, Ustazah. Seperti apa ini, Ustazah? Ya, untuk yang non muslim, ya seperti yang saya sampaikan di awal, menggunakan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini berarti lebih kepada aspek penjagaan kemanusiaan. Sosial berarti. Ya, sosial. Ya, bagaimana kejahatan sosial, ya itu kita sebagai tetangga, baik muslim atau non muslim, harus saling tolong-menolong. Harus saling menguatkan. Saya mau cerita. Ada satu kasus dulu, ya saya pernah tinggal di satu tempat. Hati saya sedih. Kenapa? Karena di komplek itu ada taman. Ya, ini anak-anak sekolah ngumpul-ngumpul di situ, kemudian berjoget-joget sampai jam 10-11 malam. Kok nggak ada yang respon, cuek aja. Udah, saya coba tegur anak-anak itu. Ternyata kalau kita negur sendiri, ya itu malah dibalas dengan kata-kata kasar. Akhirnya begitu ada perkumpulan RT, ya kan, arisan RT lah, arisan ibu-ibu, ya, bahwa yang namanya menjaga lingkungan, ya sifat Ar-Rahman, ya bagaimana kedamaian, kemaslahatan dalam bertetangga muslim atau muslim itu harus kompak. Udah saya sampaikan kepada Bu RT pada saat itu, saya cuma bilang, Bu maaf, yang suka nari-nari sampai malam di lapangan komplek itu anaknya siapa ya? Ah nggak tahu, ya kan? Tahu tuh mbak anak siapa gitu kan? Oh jadi bukan orang komplek ya? Bukan. Saya cuma mau mengingatkan Bu, sekiranya perkumpulan-perkumpulan anak-anak itu dimanfaatkan oleh oknum. Seperti apa? Ada bandar narkoba yang memanfaatkan. Akhirnya apa? Terjadilah transaksi. Kan begitu kan? Ya, tiba-tiba datanglah ya dari televisi grebek komplek kita. Siapa yang pertama kali akan ditanya dan diwawancara? Bu RT. Katanya, "Mbak jangan nakut-nakutin dong." Ya kan? Belum lagi ya itu dimanfaatkan oleh oknum kriminal, kejahatan. Ya, perampokan. Sambil dia melihat rumah ini, tiba-tiba terjadilah kecolongan. Datang polisi, garis line, siapa yang akan diwawancara? Bu RT, ya kan gitu kan? Jangan gitu dong, jangan nangkut. Saya bukan nakut-nakutin. ya bagaimana kerjasama menjaga hak kemanusiaan, ya ini antara muslim atau non-muslim itu harus bekerja sama, karena memang kejahatan itu bukan niat pelaku, tapi karena ada kesempatan dan salah berteman kan begitu kan. Nah dengan demikian ya saran saya ketika gunakan sifat ar-Rahman ya, sudut pandang kita ini bukan masalah akidah, tapi sudut pandang kita adalah masalah kemaslahatan bersama. Ya kalau rumah kita, tetangga kita saling menguatkan dalam masalah kemanusiaan, bapak bekerja meninggalkan istri dan anak di rumah, tenang. Kenapa? Okay. Karena orang yang akan melindungi anak dan istrinya adalah tetangga. Jangan ibu ya pergi ke pasar, meninggalkan rumah juga tenang. Kenapa? Karena yang akan menjaga rumahnya juga yang paling dekat adalah tetangga. Ya, karena tetangga ini ya baik muslim atau muslim dalam sifat Allah yang Ar-Rahman. Ya, kebutuhan kemanusiaan, kebutuhan hidup itu harus saling menguatkan. Oke. Kecuali ya, kita belajar dari sejarahnya Rasulullah. Ya, ketika tetangganya memang rada-rada usil, Mas. Waktu di Madinah kan, ya Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi yang memang udah tanda kutip jahil ya, Bu ya. Ah, jahil banget, usil dan ngeyel. Agar tidak terjadi gesekan di dalam hubungan bertetangga, maka Rasulullah membuat perjanjian. Oke. Perjanjian untuk saling menjaga stabilitas Madinah pada saat itu. Nah kalau memang kita lihat, aduh ini kok tetangga kayaknya ngusil banget, ya bisa membuat akhirnya perpecah belahan, ya bisa jadi akhirnya ketegangan, pertikaian, adu domba. Nah maka pihak RT, RW harus buat komitmen. Ya bisa jadi misalnya masalah sekecil anak anjing, ya kan? Peliharaan ada apapun ya, Bu ya? Tetangga yang merah anjing, dia ngerti. Ya bukan anjingnya dibenci sama tetangga yang muslim, tapi najisnya kemana-mana, ya kan? Sehingga ya dia menjaga anjing benar-benar ya menjaga jangan sampai najisnya kemana-mana. Tapi ada juga ya terserah gue dong, ya kan? Ya rumah-rumah gue, lingkungan gue kalau gak suka pindah aja. Nah itu berarti gak bisa diselesaikan dengan sesama tetangga. Harus ya lingkungan, lingkungan. RT membuat komitmen, membuat kesepakatan. Karena kalau gak dibuat kesepakatan oleh pihak yang berwenang, RT, RW, nanti yang ada gesekan ras, gesekan agama. Aduh ini gampang banget ini, akhirnya dipicu. Tergampang tersulut kalau masalah agama ini ya. Padahal cuman ya perilakunya, karakternya tetangga kita yang melihara anjing yang tidak menjaga kebersihan. Kan anjing begitu, Mas, buang air kecil di mana-mana, buang air besar di mana-mana. Jangan salahin anjingnya. Tapi bagaimana komitmen dan apa ya namanya peraturan yang berlaku di lingkungan itu. Oke. Nah kalau untuk non-muslim ini Ustazah, mungkin saya sedikit penasaran juga nih Ustazah, ada gak sih sebenarnya yang dilarang, benar-benar dilarang yang kita lakukan kepada tetangga non-muslim? Apa sih, se-urgent apapun itu, se-emergency apapun itu, kita gak boleh bantu untuk hal-hal seperti itu. Mungkin ada contohnya gak Ustazah? Kalau untuk hal kemanusiaan, se-urgensi apapun, soal perut, soal hidup, Rasulullah sudah menjadi contoh. Bagaimana kisah Rasulullah dengan tetangganya yang orang Yahudi, pengemis, buta, mulutnya kotor, kelaparan. Ya, itu setiap hari disuapin sama Rasul. Baru ketahuan bagaimana kebaikan Rasulullah itu kan ketika Rasul sudah meninggal. Ya, Abu Bakar kan yang menghampiri pengemis Yahudi itu yang kelaparan. Sampai luar biasa teknik Rasulullah memberi makan pun dengan santun padahal mulutnya kotor. Ya kan, karena ketahuan kan ketika Abu Bakar langsung menyuapkan tanpa menyelupkan ke susu. Langsung, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa nyuapin aku, gitu kan. Ya, emang ya kemana yang biasa nyuapin aku? Dia sudah meninggal. Ah, aku belum kenal. Jadi selama ini kamu belum kenal. Belum. sesungguhnya yang nyuapin kamu itu adalah Rasulullah. Artinya sampai Rasulullah dihina secara fisik, bagi Rasulullah tidak mengurangi kebaikan Rasulullah kepada orang Yahudi itu. Karena ya dia hanya mengganggu dan mencela fisiknya Rasulullah. Okay. Ya, bukan Yahudi yang memang mengganggu stabilitas dakwahnya Rasul. Kayak Bani Nadir. Itu kan ingin membunuh Rasulullah. Ya, ingin menghabisi nyawa Rasulullah, ya. Itu kan langsung turun ayat ya untuk mengusir mereka. Nah, artinya seurgen apapun dalam hal perut, dalam hal kehidupan seorang manusia, maka kita tidak boleh memilih. Tetap dia adalah manusia yang punya hak untuk ditolong. Nah, tapi kalau udah meninggal, itu yang gak boleh. Ngedoain keluarganya biar kuat, ya gak apa-apa. Tapi kalau ya Allah dia baik banget, kita doain deh biar Allah ampunin. No. Ya kan, kebaikan kita selama dia masih hidup, selama hayat di kandung badan. Okay. Tapi kalau dia sudah meninggal, lakum dinukum waliyadin. Ya kan, urusan dosa dia ya serahkan kepada Allah. Enggak boleh kita minta ampun untuk dia. Ya, jadi ruang lingkupnya itu selama urusan perut. Okay. Urusan nyawa manusia yang memang dia bukan kategori ya jahil, usil terhadap dakwah. Ya, dia hanya usil, jahil terhadap fisik kita. Nggak pakai jilbab lo, jelek lo gitu kan. Biarin. Tapi kalau dia sudah mulai menghalang-halangi, membakar, ya kemudian melecehkan dalam arti ingin membuka, itu kan pernah juga terjadi di zaman Rasulullah, Bani Quraizah. Ya, mohon maaf, Bani Qainuqa, ya, yang seorang Yahudi usil muslimah yang pakai jilbab itu ya dijailin sehingga tali yang diikat di jilbabnya seorang muslimah itu sampai terbuka. Itu ya yang menyebabkan marahnya seorang muslim membunuh Yahudi itu, akhirnya dikeroyok muslim itu ya terbunuh juga. Rasul langsung menurunkan pasukan. Kenapa? Karena sudah menganiaya agama Allah. Okay. Kalau menghina fisik biasa Nabi dibilang gila, ya kan? Nabi dibilang tukang sihir, biarin aja. Begitu. Okay. Tapi kalau sudah agama kita yang dihina baru boleh kita untuk bertindak ya, saya. Bertindak ya, asalkan tolong diingat Rasulullah bertindak ketika memang sudah diawali dengan komitmen. Kan ada perjanjian dulu. Oke. Okay. Kalau enggak ada perjanjian, nanti akhirnya kita dianggap radikal. Tapi kalau udah ada perjanjian dulu. Nah, ini yang tolong digarisbawahi. Rasulullah mengusir orang Yahudi, Bani Nadir, yang memerangi Bani Quraizah karena sudah ada nota kesepakatan terlebih dahulu. Okay, berarti mereka mau mengingkari perjanjian sebelumnya. Nah, ya, jangan sampai kita belum ada perjanjian apa-apa langsung serbu. Oke, baik Ustazah, kita break dulu Ustazah dan kita akan masuk ke sesi berikutnya. Dan untuk Anda sahabat Aidin Brunei, pasti semakin menarik perbincangan kita di edisi hari ini. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda. Pastikan masih di 10.44 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini di Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Ustazah, sebelum kita masuk di kesimpulan, karena kita sudah masuk di sesi terakhir, kita bisa jawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Ustazah. Ya. Ya, ini ada pertanyaan bagaimanakah menjaga keharmonisan antar tetangga seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah dalam bermasyarakat dan bertetangga memang menjadi suri tauladan yang begitu agung. Yaitu ketika Rasulullah pertama kali membentuk keluarga di bertetangga di Madinah. Madinah. Nah, ini menjadi konsep bertetangga yang idealis, yang harmonis. Yang pertama apa? Dalam bertetangga itu sudah harus ada tempat untuk pertemuan. Balai pertemuan. Balai pertemuan ya. Kalau dulu kan Rasulullah masjid. Kan begitu kan? Nah, kalau kita kan bisa jadi pembangunan masjid tergantung sama perda ya, tapi ya bagaimana menjaga keharmonisan ya, maka kita perlu ada balai. Ya, tempat ya yang memang diagendakan untuk pertemuan. Mungkin kalau sekarang arisan RT itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk membangun ya informasi kerjasama itu lewat pertemuan itu, ya kan, dengan melihat ya apa yang perlu ditingkatkan atau yang perlu dilindungi. Ya, itu yang dibangun oleh Rasul pertama adalah masjid. Ya, idealisnya memang masjid tempat bertemu karena juhur asar maghrib isya subuh kan begitu. Yeah. Itu kan kalau bapak-bapak. Nah kalau ibu-ibu kan nggak mungkin. Ya sehingga bisa jadi yang sekarang perlu dibangun adalah sesama istri-istri itu perlu ada pertemuan. Tapi pertemuannya bukan untuk gosip. Pertemuannya untuk menyelesaikan masalah. Agar masalah di rumah RT ini tidak hanya urusan Pak RT. Juga yang paling sering berinteraksi kan ibu-ibu. Ibu RT. Di rumah kan ibu-ibu yang tinggal ya. Ibu-ibu. Ustazah. Jadi ya ini sangat penting. Terus yang kedua, ya, itu harus ada kekuatan saling ta'awun, saling tolong-menolong. Membentuk komunitas. Itu penting sekali. Ya, karena Rasulullah bersabda ar-rajulu ala dini khalili, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Ya, lingkungan kita mempengaruhi bagaimana agama kita. Lingkungan kita ya mempengaruhi bagaimana kebahagiaan kita. Ya, komunitas di dalam tetangga ini harus dibangun. Ya, misal kayak kami di sini. Karang Taruna, kayak itu kan untuk pemudanya. Nah, kalau kami di sini nih ya kan itu sudah membuat sebuah brand bahwa kampung kita adalah kampung Quran. Kan gitu kan, sehingga bagaimana proyeksi kampung Quran yaitu mulai setiap rumah pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ya, setelah pemberantasan buta huruf Al-Quran maka setiap rumah paling tidak melahirkan satu penghafal Al-Quran. Nah itu dimulai dari balai pertemuan, mau dibawa kemana kampung kita. Kan gitu kan. Nah, jika memang ternyata kampung kita heterogen, seperti yang diajukan Rasulullah, buatlah ya nota-nota perjanjian. Kalau memang ada yang non-muslim. Ada, jangan sampai perbedaan agama, perbedaan ras ini jadi membuat tawuran warga. Ya kan, tawuran ras. Ya karena memang kondisinya tidak dijaga dengan baik. Nah, keharmonisan itu ya perlu di bangun dengan butir-butir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kan seperti itu. Baik. Dan ini semoga terjawab ya buat yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kemudian juga ada juga pertanyaan yang kedua nih Ustazah. Bagaimanakah aplikasi hadis tetangga itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia? Ibnu Majah nomor 2024. Ya. Itu sampai aplikasinya itu dijelaskan ya oleh Rasulullah soal kuah makanan. Ya, jadi disuruh bagikan kuah makanan itu ketika tetangga yang terdekat tercium aroma masakan dari rumah kita. Dia punya hak untuk mencicipinya walaupun cuman kuah. Artinya ya dia punya hak yang terdekat ketika dia melihat, merasakan ada rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Ya kan? Karena itu tadi hubungan baik dengan tetangga ini menjadi tolak ukur keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Ya, karena seorang muslim adalah tetangganya merasa selamat dengan tetangga yang lain. Ya, ya bagaimana hubungan baik ya dengan tetangga yang dekat ketika kebaikan yang Allah berikan kepada kita terlihat oleh tetangga dekat, berikanlah tetangga itu nikmat walaupun cuman kuahnya. Jadi sampai hak soal perut pun ya tetangga dekat punya hak, walaupun itu non, kan gitu kan? Walaupun non muslim ya. Walaupun non muslim. Nah makanya jangan sampai ya kita punya masalah. Sekali lagi, jangan beli rumah itu beli fisik, tapi beli lingkungan. Sehingga jangan sampai di luar rumah kita udah pusing dengan kerjaan, sampai rumah pusing masalah dengan tetangga. Masalah tetangga. Oke, baik Ustazah. Dan ini juga ada pertanyaan lagi, apa saja bentuk perbuatan baik kepada tetangga? Ini mungkin sudah dijelaskan tadi Ustazah. Iya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oke, nah apa sih kedudukan tetangga bagi seorang muslim? Kalau dibilang kedudukannya, ya tetangga itu menjadi barometer, tolak ukur keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Ya, karena tadi sabdanya Rasulullah adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarhu. Ayo muliakan tetangganya. Jadi kalau dibilang dia menjadi tolak ukur keimanan kita ya. Keimanan kita. Oke, baik. Jadi ini begitu besar posisi atau mungkin juga kedudukan tetangga itu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena menentukan keimanan kita nih tadi Ustazah ya. Ya betul. Begini juga ini, ada bagaimana standar pendirian rumah tinggal menurut Rasulullah agar tidak merugikan tetangga Ustazah? Kalau dalam standar pembangunan rumah, ya itu tidak hanya terkait dengan masalah tetangga, tapi juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena kan RT, RW, kelurahan, kecamatan, ya sampai tingkat Kota Madya, ya ini kan semua sifatnya undang-undang dunia yang mengatur hubungan kemasyarakatan. Ya tolak ukur bagaimanakah membangun rumah, ya ini kan pasti standarnya beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Daerah resapan pasti kan beda. Ketika dia melebihi dari ketentuan yang harus dibangun, maka dia kan merugikan tetangga untuk unsur pengambilan air bersihnya. Ya, nah ini kan terkait dengan masalah peraturan pemerintah di daerah tersebut. Ya, intinya adalah kita harus sensitif ketika kita membangun rumah. Ya, walaupun bangun rumah kita nggak sampai tingkat, tapi apakah gedor-gedor mengganggu tetangga? Kan gitu kan? Apakah ketika kita bangun rumah membuat tetangganya jadi bocor? Ya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini hanya bisa dilakukan ketika dia punya sensitif. Tetanggaku adalah surga atau nerakaku. Kenapa? Karena menyangkut masalah keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Berarti tergantung kepekaan kita lagi ya Ustazah, mengganggu tetangga atau enggak nih, apa yang kita lakukan. Baik Ustazah, nah ini kita sudah di sesi terakhir dan kayaknya waktu juga yang akan memisahkan kita. Tapi sebelum kita closing nih Ustazah, mungkin ada kesimpulan atau closing statement untuk pembahasan kita hari ini tentang bertetangga ini Ustazah. Iya, pada hakikatnya ya Islam itu agama yang memang berkeinginan agar semua umat Islam mengaplikasikan maunya Allah di dunia ini. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah harus diperlihatkan di dalam keluarga-keluarga muslim ketika bertetangga. Untuk itu saran saya, ya bagi kita seorang muslim, seorang muslimah, ketika kita bertetangga, jagalah ya muru'ah, harga diri agama kita. Jangan sampai maaf ya ketika rumah kita kotor, lalu tetangga kita bertamu, dan akhirnya yang jelek bukan kitanya, yang jelek ya Islamnya. Islam. Lihat tuh, ya orang Islam, orang pengajian kayak begitu tuh rumahnya, ya kan? Nah, jadi saran saya, masalah bertetangga tidak hanya menjaga diri kita, tapi menjaga muru'ah, harga diri agama kita. Tunjukkan agama itu, Islam itu bersih, Islam itu indah, ya ketika kita berinteraksi dengan tetangga, ya akhlak-akhlak mulia menjadi bagian yang melekat di dalam diri kita. Oke, baik. Jazakallah Ustazah sudah bersama kita di hari ini dan sudah berbagi materi terkait dengan bagaimana kita bertetangga. Baik, sahabat iDream juga terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 iDream Radio, dan semoga ini apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah terkait pembahasan tema kita hari ini bisa menjadi inspirasi atau juga bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi dalam bertetangga, baik dengan yang muslim ataupun juga dengan yang non-muslim. Terima kasih untuk Anda, sahabat iDream. Jangan Anda lewatkan program Inspirasi Keluarga, masih akan terus menemani Anda. Yang pastinya bersama Ustazah Nur Hamidah untuk episode segmen untuk fikih wanita. Baik, saya Rudi Saputra juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.